بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي وأخواتي في الله، kita melanjutkan dalam kitab Fathul Majid ini, halaman ke-50, pojok kanan atas, sebelah bawah sedikit. Qauluhu wahdahu. Ketika Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wahdahu, ta'kidun al-ithbat, untuk menguatkan penetapan. Bukan syatamiti, dalam hadis wahdahu itu adalah untuk menguatkan penetapan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, itu merupakan ta'kidun linnafsi, yaitu penegasan untuk peniadaan atau penafian. Qalahul Al-Hafidh, hal itu dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan itu sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu, tidak ada ilah selainnya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Danlah tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah selain diriku, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka hendaklah beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 65 Allah firman, wa ila 'adin akhamhu huda, dan kepada 'ad diutus saudara mereka itu Hud, yaitu Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud itu berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sungguhnya tidak ada ilah selainnya untuk kalian. Dan tapi kaumnya itu, yaitu kaum Nabi Hud, menjawab seruan Nabi Hud tersebut dengan perkataannya, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau hai Hud datang kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah semata dan kami tinggalkan apa-apa yang telah disembah oleh bapak-bapak atau nenek moyang kami? Jadi dari dulu sampai sekarang, namanya orang yang berbuat syirik, itu mereka tidak mau untuk diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan syirik mereka dengan alasan bahwa itu merupakan peninggalan nenek moyangnya. Wa qala ta'ala, dan Allah firman dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Hal itu karena sungguhnya Allah adalah yang benar, dan apa yang mereka panggil, apa yang mereka serukan, apa yang mereka doa selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil, dan sungguhnya Allah itu yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fatadhammana dzalika nafyul ilahiyati amma siwallah. Maka hal itu mengandung apa? Mengandung peniadaan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan yang berhak untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Lalu apa? Wa itsbatuha lillahi wahdahu la syarikalah, lalu ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Wal Qur'anu min awwalihi ila akhirih yubayyinu hadza. Al-Qur'an Dari yang pertama yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu ayat pertama surat Al-Fatihah sampai minajinnati wannas. Itu menerangkan hal ini, yaitu menerangkan la ilaha illallah. Wa yuqarriruhu wa yursyiduhu wa yursidu ilaihi. Menetapkannya dan menunjukkan manusia kepadanya, yaitu kepada la ilaha illallah. Fal ibadatu bi jami'i anwa'iha innama tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wa tadadduli raghban wa rahban wa rahaban. Sesungguhnya ibadah itu dengan berbagai macam jenisnya itu muncul atau bersumber dari ketundukan hati. Ta'alluh ini bisa artinya ketundukan, ya, atau menuhankan oleh dengan hati, dengan kecintaan, tunduk dan merendahkan diri. Itu ibadah seperti itu, ya. Namanya ibadah itu apa? Pertama cinta, kemudian tunduk dan merendahkan diri. Kepada siapa? Kepada yang diibadahi. Rohban warohaban, baik karena mengharapkan, rohoban di sini adalah mengharapkan pahala, atau rohaban atau karena takut dosa. Ya, ibadah itu dua-duanya ada. Yaitu apa? Pertama mengharapkan pahala, kedua takut kepada dosa. Wahada kulluhu la yastahiquhu illallahu ta'ala. Semua ini, semua bentuk ibadah ini tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam dalil-dalil bab ini dan yang sebelumnya. Faman sarafa min dzalika syai'an li ghairillahi faqad ja'alahu niddan lillah. Fala yanfa'uhu ma'a dzalika qaulun wala 'amalun. Barang siapa yang memalingkan salah satu dari bentuk ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang dia palingkan bentuk ibadah itu telah dijadikan apa? Dijadikan nidd. Niddun itu telah dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bermanfaat perkataan dia, tidaklah bermanfaat amalan dia. Sebagai contohnya, jika seseorang sudah meyakini bahwa berdoa kepada Allah saja itu tidak cukup, tapi harus berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, maka pada saat itu dia sudah menjadikan kuburan keramat sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka apa yang terjadi? Ucapan la ilaha illallahnya tidak berguna dan amal-amal yang lain tidak berguna. Termasuk sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari lingkaran Islam. Dzikru kalamil ulama fi makna ilah. Nah, sekarang bagaimana perkataan para ulama tentang arti ilah? Karena sebagaimana kita ketahui di dalam bahasa Indonesia, ilah artinya adalah Tuhan. Rob juga artinya Tuhan. Jadi yang mana yang Tuhan yang benar? Menurut bahasa Indonesia dua-duanya benar. Tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, Rob dan ilah mempunyai makna yang berbeda. Waqad taqaddama kalam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah mengatakan tentang makna ilah itu dalam kajian yang kemarin. Kemudian Al-Wazir Ibnu Al-Muzaffar mengatakan dalam kitab Al-Ifsah, qauluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahidu aliman bi an la ilaha illallah, bahwa orang yang bersaksi itu harus tahu bahwa tidak ada ilah selain Allah, sebagaimana Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Artinya kalau kita mengucapkan sesuatu itu harus dengan ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Karena kalau kita mengucapkan tanpa paham artinya, itu tidak jauh beda, tidak jauh beda dengan apa? Dengan beo. Beo bisa mengucapkan? Bisa. Meniru? Bisa. Bahkan mungkin mirip. Tapi apakah paham artinya? Tidak. Sama dengan tape recorder. Ya, tidak paham artinya. Seperti yang dulu pernah melanda ABG-ABG Indonesia, sekarang juga masih ada lah. Ya, mereka suka menyanyikan lagu-lagu yang mereka tidak paham, bahkan fans. Yaitu lagu apa? Lagu K-pop. Paham? Tidak. Tapi jingkrak-jingkrak. Seperti orang kesurupan. Memalukan? Sangat memalukan. Ya. Kita jangan seperti itu. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah menyebutkan fa'alam, ketahuilah, berilmulah. Maka kalau kita melihat orang-orang yang masuk Islam karena berilmu, karena belajar, mereka mempelajari. Tapi kalau yang murtad dari Islam, karena apa? Karena bodoh terhadap Islam. Tidak pernah terjadi orang yang murtad dari Islam itu karena dia pandai. Pasti karena bodoh terhadap agamanya. Bukan bodoh artinya idiot, bukan. Tapi bodoh terhadap agamanya. Ya, walaupun profesor, tapi bukan dalam bidang agama. Ya. Kemudian qala Ibnu Wazir mengatakan wa jumlatul faidah fi dzalika qala wasmullah murtafi'un ba'dal ilah ba'da illa min haitsu annahu alwajibu lahul ilahiyah. Kenapa illallahu itu kemudian murtafi', murtafi' di sini rafa', artinya harokatnya dhammah, ya. Kenapa bukan illallaha tapi illallahu? Padahal kan sebelumnya la ilaha. Tapi kok illallahu bukan illallaha? Maka di sini dirafa'kan min haitsu innahu yajwal wajibu lahu ilahiyah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya mendapatkan sifat ilahiyah secara wajib. Ya. Fala yastahiqquha ghairuhu subhanah. Fala yastahiqquha ghairuhu subhanah. Dan selain Allah itu tidak berhak. Ya. Makanya illa di sini bukan berarti Allah itu asalnya termasuk kepada ilaha yang dinafikan. Ya. Kan kalau kita mengatakan tidak ada murid kecuali tidak ada mahasiswa contohnya, kecuali Arsi contohnya. Nah, asalnya kalau itu mengatakan, itu asalnya Arsi termasuk kepada yang ditiadakan. Ya. Tapi kalau di sini tidak. Ketika kita mengucapkan la ilaha, itu Allah tidak termasuk ke situ. Kenapa? Karena Allah itu memang satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan sifat ilahiyah atau sifat ilah. Maka dia hu. Ya. Ada atau tidak ada ilah-ilah yang lain, Allah tetap ditetapkan sebagai ilah. Tapi kemudian dengan syahadat, maka ilah yang lain ditiadakan. Dianggap, bahkan dianggap, di apa namanya, dianulir, ya, diignore semuanya. Wa jumlatul fa'idah. Nah, kemudian fa'idah secara globalnya adalah anta'lama, hendaklah engkau tahu, anna hadhil kalimatal mustamilatun 'alal kufri bi taghuti wal imani billah, bahwa kalimat la ilaha illallah ini mencakup pertama kufur kepada taghut, yang kedua beriman kepada Allah, mencakup dua hal tersebut. Kenapa? Karena setiap yang dijadikan ilah dan Allah itu pasti jadi taghut, ya. Karena di antara taghut itu adalah apa? Semua yang diibadahi selain Allah. Fa innaka lamma nafaital ilahiyata wa athbatal ijaba lillahi ta'ala kunta mimman kafara bit taghuti wa amana billah. Karena ketika engkau menafikan ilahiyah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkan kewajiban ilahiyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu engkau menjadi orang yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. mungkin agak sedikit bulat. Intinya begini, saya mudahkan. Ketika kita mengucapkan la ilaha, artinya kita tidak mengakui ada ilah selain Allah. Kenapa? Karena ilah selain Allah itu adalah tauhid. Maka pada saat itu kita ingkar kepada tauhid. Nah, kemudian apa? Kita tetapkan hanya satu ilah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita beriman kepada Allah. Jadi la ilaha itu artinya adalah kufur kepada tauhid. Illallah artinya beriman kepada Allah. Ringkasnya seperti itu. Maka kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun sampai 3000 kali sehari, tapi kemudian masih percaya bahwa ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau masih percaya bahwa berdoa kepada Allah itu harus melalui, contohnya melalui kuburan atau melalui orang-orang yang katanya terpilih, maka pada saat itu dia masih percaya kepada tauhid, maka illallahnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Waqala fil Bada'i, dalam kitab Al-Bada'i dikatakan sebagai apa? Sebagai raddan, ya, sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan innal mustatsna mukhrijun minal manfi. Sesungguhnya atau yang saya katakan tadi, ya. Sesungguhnya yang dikecualikan itu dikeluarkan dari yang ditiadakan. Jadi ada orang mengatakan bahwasanya Allah itu asalnya termasuk kepada ilah yang ditiadakan tadi. Tapi kemudian dengan ilah maka dikeluarkan. Maka dibantah dalam kitab Al-Bada'i, bal huwa mukhrijul manfi wa hukmihi, fala yakunu dakhilan fil manfi. Bahkan tapi bahwa Allah itu memang dari awalnya juga tidak termasuk atau sudah ada di luar yang ditiadakan tersebut. Bahkan dia, yaitu Allah itu yang apa? Yang menghukumi. Menghukumi apa? Menghukumi semua yang ditiadakan tadi. Fala yakunu dakhilan fil manfi. Maka Allah sama sekali tidak pernah masuk ke dalam yang ditiadakan. Kenapa? Bagaimana mungkin yang menghukumi masuk kepada yang dihukumi? Apakah ada juri jadi peserta? Intinya gitu kan? Tidak. Apakah ada dosen sekaligus jadi mahasiswa ikut belajar? Ya dia A semua lah. Ya, dia yang ngajar, dia yang ujian. Maka tidak akan seperti itu. Ya. Logikanya seperti itu. Allah yang menghukumi semua ilah-ilah itu tidak ada, maka Allah tidak termasuk kepada ilah yang ditiadakan tadi. Jadi bukan dikeluarkan dari yang tiada-ada tersebut. Idh law kana kadzalik lam yadkhul ar-rajulu fil Islam biqauli la ilaha illallah li'annahu lam yuthbit ilahiyyan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena jika memang Allah itu asalnya termasuk ke dalam la ilaha, maka seseorang tidak akan masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dengan demikian dia belum atau tidak menetapkan sifat uluhiyah bagi Allah. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang ditiadakan itu tidak mungkin dikecualikan. Kalau Allah itu masuk ke dalam ditiadakan, berarti Allah tidak ada. Bahkan dengan mengucapkan illallah sendiri. Ya. Sehingga itu yang menjadi kenapa para ulama menyebutkan la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar selain Allah. Kenapa? Karena memang banyak yang diibadahi, banyak yang sembah itu banyak, tapi semuanya bukan dengan kebenaran. Yang kebenarannya lah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilah di sini pun bukan kita mengatakan ilah itu tidak ada selain Allah. Ada. Dan nyata. Tapi semuanya itu Allah tiadakan. Kenapa? Karena semuanya palsu. Semuanya semu. Semuanya bukan ilah yang sebenarnya, tapi hanya sekedar persangkaan-persangkaan dari orang-orang yang ditipu oleh iblis. Wa hadhihi a'dhamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyati 'amma siwallah. Ini merupakan kata yang paling agung, yaitu la ilaha itu. La ilaha itu merupakan kata yang paling agung yang meniadakan sifat ilahiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala, wa itsbatuha lahu biwasfil ikhtisas, lalu menetapkan hanya untuk Allah secara khusus. Fadalalatuha ala itsbati ilahiyatihi a'dhamu min dalalati qaulina Allahu ilahun. Jadi petunjuk menetapkan sifat ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam la ilaha illallah itu jauh lebih besar dibandingkan kita hanya mengucapkan Allah adalah ilah. Atau kita sederhanakan dengan bahasa Indonesia, mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah itu jauh lebih mengena, jauh lebih mendalam maknanya dibandingkan Allah adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau mengucapkan Allah adalah Tuhan, nanti ada yang mengatakan, ini Kuan Im juga Tuhan, ini Dewa Matahari juga Tuhan, ini Sang Hyang Widi juga Tuhan, Fir'aun juga Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada pengingkaran terhadap selain Allah. Tapi kalau sudah mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada lagi pintu bagi orang lain untuk mengatakan bahwasanya selain Allah ada Tuhan. Ya. Kalau sepertinya kita hanya mengucapkan Allah adalah Tuhan kami, itu belum bertauhid. Kenapa? Karena itu diakui juga oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan Allah itu Tuhannya orang Islam. Betul tidak? Betul. Tapi coba orang kafir sebelum mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhannya orang Islam, tidak akan mau. Tidak akan mau. Kenapa? Karena berarti dia harus mengingkari Tuhan masing-masing. Seperti itu sederhananya. Kama dalat a'dham wa la yastaribu ahadun fi hadhihi al-battah intaha bi ma'na, dan tidak ada seorang pun yang meragukan hal ini sama sekali. Selesai penukilan dengan maknanya. Maksudnya di sini penukilan dari Ibnu Wazir ini tidak secara utuh, tapi secara apa? Secara makna saja. Qultu, aku katakan, wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan. Tentu saja tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam la ilaha illallah, la ilaha itu sama sekali. Dari awalnya tidak masuk. Li'annal murada min hadhil kalimah, karena maksud atau tujuan dari kata ini, yaitu kata la ilaha itu adalah ifraduhu ta'ala bi ilahiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilahiyah di qalbil muwahid, dalam hati orang yang bertauhid, dan juga dalam perkataannya dan dalam amalnya. Ya. Jadi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar orang bertauhid itu mengingkari semua apa? Semua yang dituhankan, dan hanya ada Allah dalam hatinya. Allah yang menjadi tujuan perkataan dan perbuatannya. Kama dallat alaihi al-ayatul muhkamat, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat muhkamah. Kama akhbara an da'wati rusulih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dakwah rasul-rasulnya. Itu apa? An ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah karena sungguhnya tidak ada ilah bagi kalian, atau tidak ada ilah selainnya. Itu semua rasul dari zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu semuanya inti dakwahnya adalah itu. Fa innahu ta'ala huwal muttasafu bitafarrudihi bil ilahiyah. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disifati dengan esa di dalam ilahiyah. Ya. Satu-satunya yang disifati dengan esa. Ya. Azalan wa abadan. Ya. Dari dulu sampai sekarang untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, Dzalika bi'annallahu wal haq. Hal itu karena Allah lah yang benar. Ya. Allah lah al-haq. Allah lah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan apa-apa yang mereka doa, yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. Ya. Termasuk apa? Termasuk kalau antum masuk ke satu tempat yang angker, kemudian mengatakan kulo nun, kulo arep mlebu. Lah ikut jenenge syirik. Ya, nu eta teh syirik. Sama dengan kalau kita masuk juga ke contohnya ke rumah angker, punten bade ngiring ngalangkung. Tiba-tiba ada yang menjawab, "Pek sih asup." Wah, pasti langsung pulang ya, atau langsung pingsan. Jangan. Justru kalau kita masuk ke tempat-tempat angker seperti itu, kita menggantungkan diri kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan apa? A'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Ya, ucapkan itu atau baca ayat kursi berapa kali sampai kita hilang takut, ya. Tapi membaca dengan keyakinan. Jangan bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allahu la ilaha illa. Itu berarti tidak keyakinan. Kenapa? Karena tidak paham yang dibaca. Antum coba lihat, ya, ayat kursi itu. Lihat artinya. Itu semuanya mengandung sifat-sifat Allah yang terbesar dan tertinggi, yang terkuat. Sehingga apa? Sehingga tidak ada makhluk manapun yang mendengarkan ayat itu kecuali gentar. Kita melawan iblis, melawan setan, selama tidak terlihat itu tidak akan sanggup. Kenapa? Innahu huwa qabiluhu yaraunakum min haitsu la tarawunah. Dia yaitu iblis dengan bala tentaranya itu melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Maka kita berlindung kepada yang maha gaib yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kalau sudah ngajirim, ngajirim itu apa? Sudah berbentuk, sudah menjadi penampakan, lebih mudah mengalahkannya. Ya, bisa kita bunuh. Tapi sekarang terbalik. Ya, kalau sudah bungkelekan teh sudah menampakkan diri, malah takut. Itu salah. Ya, jangan takut. Lebih takut lagi kalau apa? Takut lagi kalau kurma terbang. Tahu kurma terbang? Kecoa terbang. Kan ada apa? Ada anekdot demikian ya. Laki-laki itu semua gagah. Coba lihat sampai kecoa terbang. Kira-kira masih tetap pada tempatnya tidak? Atau ya tunggang langgang? Jangan-jangan di sini begitu semua ya? Histeris langsung lihat kurma terbang itu. Ya langsung wah papuket kalau kita langsung bilang. Baik, kita lanjutkan. Wa akhbara ta'ala 'anil musyrikina annahum qalu aji'tana lina'budallaha wahdah. Allah juga memberitahukan tentang orang musyrik bahwa orang musyrik itu mengatakan, "Apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah saja?" Jadi mereka merasa heran. Kami kan banyak Tuhannya, kok cuma satu? Kok jadi cuma satu? Seakan-akan kalau banyak Tuhan itu hebat. Padahal kalau banyak Tuhan menunjukkan Tuhannya tidak berdaya. Contoh, kalau di Indonesia ada 3 presiden, hebat tidak? Tidak. Berarti apa? Indonesia sudah pecah, ya, Barat, Tengah, Timur sudah pecah berarti. Tapi Indonesia karena satu presiden masih hebat. Ya. Kalau di rumah tangga ada dua pemimpin, gak mungkin kan? pasti satu pemimpin. Walaupun mungkin pemimpinnya pemimpin palsu, yaitu apa? Yang susis, ya, suami selain istri. Walaupun demikian, harus satu. Tapi karena otak mereka, fitrah mereka itu sudah dirusak oleh setan, jadi ketika diperintahkan untuk beribadah hanya kepada satu Tuhan, hanya kepada satu ilah Allah, mereka merasa heran. Loh, ya kami tahu Tuhan itu ada Tuhan untuk meminta jodoh, ada Tuhan untuk meminta pintar, ada Tuhan untuk meminta keturunan. Nah kalau gitu bukan Tuhan namanya, itu namanya dokter, ya. Dokter spesialis apa? Ya. Ada kok Tuhan bagi-bagi tugas. Bukan Tuhan namanya, enggak hebat kalau begitu. Ya. Enggak hebat sama sekali. Tapi Allah sebagai ilah kita itu sangat hebat. Kenapa? Jangankan tidur, lelah pun tak pernah. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Lelah, ngantuk tidak pernah, apalagi tidur. Kalau kita mudah untuk tidur. Kapan? Datang saja pas sholat Jumat. Ya enggak? Ya, itu saat atau datang ke majelis ilmu. Insya Allah, ya, mudah untuk tidur. Kita lanjutkan. Aradu ayyudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah. Wa ankaru an takuna ibadatu lahu wahdah ma'a ma'rifatihim anna la ilaha illallah tubtilu dhalik. Mereka apa? Mereka yaitu orang-orang kafir ini ingin memasukkan Allah ke dalam kelompok Tuhan-Tuhan mereka, ya, di dalam ibadah. Artinya apa? Ya kalau sepertinya kami beribadah kepada Allah, ya kami boleh dong beribadah kepada Lata, Uzza, kalau zaman dulu begitu. Kalau sekarang mungkin bolehlah kami beribadah kepada apa? Kepada Mbah Jamrong contohnya, ya. Atau Mbah Kekok, contohnya demikian, ya, bolehlah kami. Jadi ingin ada Tuhan yang disamakan selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mereka mengingkari bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah saja, sehingga apa? Sehingga kita melihat kan banyak puasa-puasa yang tidak syar'i. Contohnya apa? Puasa mutih. Puasa mutih itu adalah berpuasa hanya makan yang putih-putih, nasi dengan air putih. Ya. Susu enak sekali. Kayaknya bukan putih ya, putih bening ya harusnya ya. Jadi sahurnya sekepar nasi segelas air. Dari kapan? Dari subuh sampai subuh. Tidak boleh tidur. Itu mati geni namanya. Ya. Ada puasa yang apa? Puasa untuk melet orang. Itu apa? Berarti sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Kemudian padahal mereka tahu bahwasanya la ilaha illallah itu sudah membatalkan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taswiyatu alihatihim billahi fil ibadah huwa syirkul akbar. Nah, ketika mereka menyamakan Tuhan-Tuhan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, itu adalah syirik akbar. Artinya apa? Sudah keluar dari Islam. Alladzi yujibu al-khuluda finnar, yujibul khuluda finnar, yang apa? Yang kemudian akan mewajibkan pelakunya itu kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Fal muwahhidu mukhalifun lil musyriki fi qawlihi wa fi'lihi wa niyyatihi. Orang yang bertauhid itu menyelisihi orang musyrik di dalam perkataannya, perbuatannya, dan di dalam niatnya. Wa hadza zahirun la khafa bihi bihamdillah. Dan ini sudah terang benderang, tidak ada keraguan lagi. Alhamdulillah. Kemudian Abdul Abdullah Al-Qurtubi, yaitu Imam Ibnu Jarir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, Qurtubi ini nisbat ke mana? Ya, Cordova atau Cordoba di Andalusia, yaitu di Spanyol. Andalusia itu dengan bahasa Spanyol sekarang apa? Valencia. Valencia sekarang orang itu menyebutnya, ya. Ya, kota Valencia itu dari Andalusia diambilnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol, itu banyak yang namanya pakai al. Contoh Almeida. Ya. Di Italia pun sama, seperti Al Pacino. Kenapa? Karena Islam itu sampai ke mana? Sampai ke Italia, di daerah Sicilia, kemudian Prancis. Kalau tidak sampai daerah Nice di Prancis itu, kemudian di Andalusia. Ya. Tapi itu bukan Abbasiyah. Itu Umayyah. Umayyah yang kedua. Ya, karena Umayyah yang pertama itu di mana? Di daerah Arab. Nanti sejarah itu pelajarnya. Jadi Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, la ilaha illa huwa ay la ma'buda illa huwa, artinya tidak ada yang diibadahi selain dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Az-Zamakhsyari mengatakan, ilah, siapa Az-Zamakhsyari ini? Tapi saya tidak menganjurkan untuk membaca tafsirnya. Ya. Zamakhsyari ini tafsir Al-Kasyaf. Ya. Kenapa? Karena tafsirnya tafsir Mu'tazilah. Tapi sini hanya memang ahli bahasa. Orang Mu'tazilah itu banyakkan ahli bahasa, ya. Makanya berputar-putar. Orang ahli kalam itu ahli bahasa, ya, ahli mantik, ilmu logika, putar sana, putar sini, ya. Kalau kita tidak hati-hati, ya, pusing, ya. Ilah adalah min asma'il ajnas, salah satu nama jenis. Karrojuli wal farsi, seperti apa? Seperti laki-laki dan farsi itu apa? Bukan Persia, yaitu kuda, ya. Makanya faris artinya apa? Faris, faris itu artinya adalah satria, ya. Satria kan satria tata penunggang kuda, ya. Satria atau knight dalam bahasa bahasa cicadasnya, ya. Cicadas darah mana? Atau buah batu lah, serah. Ya kaum ala kulli ma'budin. Nah, ilah ini terdapat atas semua yang diibadahi, baik diibadahi dengan benar ataupun diibadahi dengan batil. Tsumma ghalaba 'alal ma'budi bihaqqin, tapi kemudian didominasi kepada semua yang diibadahi dengan benar. Bukan semua, ya, karena cuma satu. Ya, kepada yang diibadahi dengan benar. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ilah huwa al-ma'budul muta. Ilah itu artinya adalah yang diibadahi dan yang ditaati. Fa innal ilaha huwal ma'luh. Ilah itu artinya adalah ma'luh. Wal ma'luh huwal ladzi yastahiqu an yu'bad. Yang namanya ma'luh itu adalah yang berhak untuk diibadahi atau berhak untuk disembah. Wa kaunuhu yastahiqu an yu'bada huwa bima tasafa bihi minas sifat allati tastazimu ay yakuna huwal mahbuba ghayatal hubbi wal makhdu'a lahu ghayatal khudu'. Nah, ini kita baca pelan-pelan biar tidak salah pengertian. Kaunuhu yastahiqu ay yu'bad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi? Huwa bima tasafa bihi, karena dengan sifat-sifatnya. Minas sifat, yaitu berupa sifat-sifat. Allati tastalzimu, yang dengan sifat itu melazimkan ayyakunal mahbub ghayatal hubbi. Melazimkan, ya, dengan sifat-sifat itu Allah itu lazim untuk dicintai dengan kecintaan yang paripurna. Dan melazimkan Allah untuk apa? Untuk tunduk kepadanya dengan ketundukan yang paling dalam. Ini dua hal, ya, cinta dan tunduk. Kenapa berhubungan? Karena orang tidak akan disebut cinta kalau tidak taat, ya. Karena orang yang cinta itu akan apa? Akan taat kepada yang dicintai. Tapi orang yang taat belum tentu karena cinta. Bisa jadi karena takut, ya, terpaksa. Contoh apa? Contoh, antum cinta UAS enggak? Ujian, cinta enggak? Tapi disuruh UAS, taat gak? Taat. Kenapa? Takut gak dapat nilai. Ya. Mana ada orang cinta ujian? Ya. Wah, ujian masih lama ya? Aduh, gak sabar nih pengen ujian. Sombong amat ya orang ya. Gak ada seperti itu kan? Gak ada. Tapi antum masuk ke ITB dengan cinta atau dengan terpaksa? Terpaksa. Wah, bahaya nih. Perlu dilaporkan ke rektor ini. Ya. Jadi kalau kepada Allah, itu orang beribadah kepada Allah ada dua macam. Ada yang karena takut, karena ada yang karena cinta. Yang takut itu adalah yang apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Jadi kalau tidak mampu untuk melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Itu yang takut. Itu apa? Dia beribadah karena merasa diawasi Allah. Tapi kalau yang karena cinta, ya, itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jadi Allah mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan kita lazim. Apa bedanya lazim dengan wajib? Lazim itu sesuatu yang tidak terpisah. Contohnya apa? Ya, contohnya antara garam dengan asin, bisa dipisahkan tidak? Tidak. Ya. Kalau ditambah gula, jadi manis enggak? Jadi oralit. Ya kan? Asam atau tamarin ya. Tamarin sifatnya asam. Kemudian ditambah gula jadi apa? Jadi minuman enak, gula asam. Tidak jadi manis. Nah, itu lazim namanya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang melazimkan kita itu cinta kepadanya dengan kecintaan yang paling tinggi, kecintaan yang paripurna. Kenapa? Karena kepada selain Allah cinta kita terbatas dan di apa? Dan disyaratkan agar jangan sampai menandingi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat Allah yang buat kita cinta? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memelihara kita. Allah yang memberi kita rezeki. Allah yang melindungi kita. Bagaimana kita tidak cinta? Antum contohnya kalau mendapatkan beasiswa, ya, tidak besar lah, cuma 500 dinar Kuwait. Sebulan. Ya. 1 dinar itu sekitar 12 dolar, ya. 1 dinar 12 dolar. Wah. Mewah itu langsung kayaknya langsung nikah itu, ya. Nah, itu pasti akan cinta kepada yang memberi beasiswa, akan membela. Ya. Kenapa? Padahal itu cuma apa? Cuma hanya sekian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki itu 24 jam sehari. Ya, 60 detik sejam. Mulai dari apa? Mulai dari udara. Antum beli tabung oksigen berapa itu harganya? 60.000. Itu kalau dipakai tidak dilepas-lepas hanya dalam waktu berapa jam habis. Itu kalau napas biasa, kalau sambil latihan itu cepat habisnya. Sambil ngobrol cepat habisnya. Allah memberikan free. Segala sesuatu. Bahkan nikmat apa? Nikmat berkedip. Allah berikan kepada kita. Coba antum tidak berkedip 1 menit saja. Apa yang dirasakan? Pedih mata. Ya. Atau Allah menjadikan jantung kita tidak berdegup 2 menit saja. Apa yang terjadi? Stroke. Kenapa? Oksigen tidak naik ke otak. Ya, diantaranya demikian. Makanya kita akan sangat cinta kepada Allah dengan diantara sifat-sifat tersebut. Dan juga kita tunduk kepada Allah dengan ketundukan yang paling dalam. Kenapa? Karena Allah punya sifat-sifat yang membuat kita harus tunduk. Diantaranya apa? Dzul Jalali wal Ikram. yang maha mulia, yang maha besar dan maha mulia. Pertama. Kemudian syadidul iqab, yang maha keras. Apanya? Hukumannya. Kemudian apa? Akbar, yang maha besar. Al-muntaqim, yang maha pembalas. Maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dua sayap yang tidak bisa lepas. Karena cinta kepada Allah, maka kita akan menjadi roja. Itu apa? Berharap kepada Allah. Kita akan berharap pada yang kita cintai, ya. Dan dengan tunduk kepada Allah, maka kita khauf. Kita takut. Takut dan berharap. Raghaban wa rahaban. Itu tidak bisa terlepas dari kehidupan seorang muslim. Dengan demikian hidupnya akan seimbang. Kalau seorang berharap tanpa ada rasa takut, apa yang terjadi? Tulul amal, dia panjang angan-angannya, menganggap tidak, dosanya tidak akan berpengaruh. Tapi kalau orang takut terus tanpa pernah berharap, apa yang terjadi? Akan putus asa. Ya, kalau sudah putus asa, ya sudah. Tidak semangat hidup, lama-lama menggantung, gantungkan harapan, jangan gantung diri, ya. Akhirnya tidak punya harapan sama sekali dia. Kita lanjutkan sedikit. Wa qala rahimahullah, dan juga Syekhul Islam mengatakan, fa innal ilaha huwal mahbub. Sungguhnya ilah itu ada yang cintai, al ma'bud, yang diibadahi, alladzi ta'luhuhu al qulubu bihubbiha. Di mana hati menuhankannya dengan cara mencintainya. Wa takhda'u lahu wa tadhullu lahu. Tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Takhafuhu wa tarjuhu. Takut kepadanya, tapi berharap juga kepadanya. Tidak ada kita bisa melakukan dua hal ini kecuali kepada Allah. Yaitu apa? Takut dan berharap sekalian. Kalau kita takut saja, enggak akan berharap. Ya? Contohnya, sedang naik motor, lupa bawa SIM. Ada razia di depan. Ada takut? Ada. Takut apa? Takut kena tilang. Ada berharap? Tidak. Berharapnya lepas dari itu, bukan berharap kebaikannya. Ya. Tapi kepada Allah tidak. Kita contohnya berbuat dosa, takut Allah menghukum, tapi berharap Allah akan mengampuni. Ya. Wa tunibu ilaihi fi syada'idiha, mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam syada'id itu ketika masa-masa sulit. Ya. Wa tad'uhu fi muhimmatiha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang penting baginya, yaitu ketika punya banyak kepentingan berdoa kepada Allah, bukan update status. Berdoa di FB. Memangnya Allah punya FB? Ya. Wa tatawakkal 'alaihi fi masalihat, dan bertawakal kepada Allah dalam semua hal yang maslahat baginya. Wa tajau ilaihi wa tatma'innu bidzikrih, lari kepada Allah dan merasa tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taskunu ila hubbih, dan kemudian apa? Merasa sakinah. Ya. Merasa tenang dengan apa? Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaysa dzalika illa lillahi wahda, itu semua tidak akan terjadi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu kanat la ilaha illallah asdaqul kalam. Oleh karena itu la ilaha illallah merupakan perkataan yang paling jujur. Ya. La ilaha illallah adalah perkataan yang paling jujur. Wa kana ahluha ahlullahi wa hizbah. Orang yang meyakini la ilaha illallah ini merupakan termasuk keluarga Allah. Maksudnya apa? Masuk orang yang dilindungi Allah dan termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Wal munkiruna laha a'da'uh. Adapun orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah itu adalah musuh-musuh Allah. Wa ahlu ghadabih, dan yang berhak untuk mendapatkan kemurkaannya. Wa niqamatihi, dan berhak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Fa idza shahhat sahabiha kullu mas'alatin wa halin wa dzauqin. Nah, ini penting. Garis bawahi. Jika la ilaha illallahnya itu benar, maka semua masalah atau semua permintaan, semua keadaan dan semua perasaan pasti akan benar. Kenapa? Karena tidak ada yang ditakutkan. dapat musibah, yakin itu dengan kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya. Ya. Wa idza lam yusahhiha al-'abdu fal fasadu lazimun lahu fi 'ulumihi wa amalihi. Jika seorang hamba tidak membetulkan, ya, tidak mengoreksi la ilaha illallah, maka kerusakan akan melekat padanya baik dalam ilmunya ataupun dalam amal-amalnya. Oleh karena itu ikhwati fillah, banyaknya koruptor di Indonesia. Itu kenapa? Karena tidak pernah belajar tentang la ilaha illallah sebenar-benarnya. Intinya di situ. Ya. Tidak percaya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya rezeki itu ada di tangannya masing-masing. Bukan Allah yang mengatur, sehingga apa? Sehingga selalu ketakutan akan kekurangan. Orang yang korupsi itu kan kenapa? Karena takut kurang, bukan karena tidak cukup. Tidak ada orang miskin yang korupsi. Orang miskin mencuri ayam atau mengemis. Betul tidak? Yang korupsi itu adalah orang-orang yang sudah berkecukupan, cuman selalu merasa kurang. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena tidak meyakini la ilaha illallah dengan benar. Ya? Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan umat, itu kembalikan kepada perbaikan akidah. Maka Allah akan memperbaiki masalah ekonomi, masalah politik, dan masalah segala macam. Kenapa? Fa innal izzata lillahi jami'an. Karena sungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah. Kita mencari kemuliaan di selain Allah, maka tidak akan dapat. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qawmun azanallahu bil Islam. Fa idzi bataghainal izzata bighairihi adzallanallah. Demikian Imam Ibnu Khattab mengatakan, kami adalah kaum, kami di sini adalah kita, masuk kita umat Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kami mencari kemuliaan di selainnya, maka Allah akan menghinakan kami. Dan itu sudah terbukti di mana umat Islam tercerai-berai. Karena apa? Karena berbangga dengan apa? Dengan kesukuan. Berbangga dengan apa? Dengan ilmu masing-masing. Ya. Hanya karena apa? Karena bola contohnya, sampai bermusuhan. Ya. Suami istri sampai cerai. Karena apa? Satu Persib, satu Persija. Sampai kehilangan nyawa. Padahal apa? Padahal masih satu bangsa, bahkan satu agama. Tapi seakan-akan bertemunya bertemu, lebih-lebih kalau bertemu dengan iblis kebenciannya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa tadi? Ya, pembinaan akidah masih belum baik, ya. Wallahu taala a'lam. Tapi sampai di sini pembahasan kita untuk hari ini, saya mohon maaf agak terlambat, ya. Dan kalau ada pertanyaan, foto. Yang terlambat saya bukan ya? Itu qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, foto. Libur panjangnya berapa tahun? Sebulan. Saya dulu ketika di pondok mendapatkan sebuah kata-kata mutiara yang sangat bagus, yaitu ar-rahatu intiqalul amal ilal amalil akhir. Yang dimaksud dengan istirahat itu adalah berpindahnya dari satu amal ke amal yang lain. Itu namanya istirahat. Kenapa? Karena sesuatu yang kosong itu merusak. Ya. Bahkan kita melihat, ya, kita melihat air yang tergenang itu rusak tidak? Rusak. Ada jentik-jentik, ada debu, ada apa. Tapi air yang bergerak itu kebanyakan lebih bersih daripada yang terdiam. Demikianlah nanti ketika libur, maka jangan berhenti untuk talabul ilmi, terutama talabul ilmi syar'i. Bahkan pergunakan sebaik-baiknya waktu libur itu untuk apa? Untuk contohnya membahas satu kitab habis sehari contohnya. Ya, kitab yang kutaib, ya, bukan kitab kutaib, ya. Atau satu matan contohnya. Ingat, matan N-nya satu, ya. Membahas satu matan sehari habis. Ya, manfaatkan seperti itu, adakan daurah-daurah. Ya, okelah. Mungkin tidak setiap hari, tapi minimal 2 hari, 3 hari dalam seminggu. Jangan sampai kosong. Kalau saya dulu karena memang sehari-harinya ketika di Mesir, ya, belajarnya belajar Islam, ketika libur panjang apa yang dilakukan adalah tadabbur alam. Ceritanya demikian. Artinya jalan-jalan, ya, untuk mengenal negara Mesir. Sebenarnya saya sebetulnya cari duit sih, jadi get travel. Tapi kemudian diisi juga dengan apa? Dengan pembahasan-pembahasan, ya, baca kitab, seperti itu. Karena kalau tidak demikian, insya Allah akan lupa. Dan kemudian akan lobet imannya. Ya, akan lobet. Apakah cas terus secara berkala. Sulit? Tergantung kepada mindsetnya. Kalau mindsetnya dari awal mengatakan sulit, akan sulit. Karena sungguhnya manusia itu ketika dia sanggup untuk mengatakan 1001 satu alasan untuk mengatakan tidak, dia bisa mengatakan 1001 alasan untuk mengatakan iya. Tergantung apa? Mindsetnya. Ketika ada orang mengatakan, wah, cari yang halal saja, yang haram saja susah, apa? Yang haram saja susah, apalagi yang halal, katanya. Padahal apa? Yang halal tidak lebih susah daripada yang haram. Yang haram juga susah juga. Contohnya, curi ayam mudah. Kan ada ilmunya itu. Dipelajari bagaimana ketika mencuri ayam yang tidak berkokok, tidak berkotek. Contohnya, jangan, nanti antum praktekkan. Ya. Seperti mencuri domba, bagaimana ketika diambilnya tidak. Pernah kecurian satu kandang, habis, padahal itu rumah-rumah penduduk. Enggak ada yang tahu. Orang yang ronda pulangnya jam 4. Subuh jam 5 kurang seperempat. Di waktu itulah hilangnya satu sekitar 30 domba. Itu mudah? Tidak. Ada ilmunya. Tapi kalau ilmunya kemudian di otaknya dipergunakan untuk mempelajari yang positif, itu lebih baik. Ya. Antum jangan kira, ya, nonton film itu lebih mudah daripada baca buku. Sama-sama sudah pahami, ya. Apalagi filmnya film misteri, itu harus siapkan mental, segala apa, siapkan mental juga. Apalagi seperti musiknya seram, kan? Ya, seperti itu, ya. Jangan sampai mengosongkan diri dari kegiatan. Wallahu'alam. Teman saya suka dan ahli ilmu logika. Dia dapati bahwa agama baik Islam maupun agama lain ialah tidak rasional. Ia sedang galau, Ustaz. Ia memandang tidak ada alasan beragama selain untuk membentuk moral yang baik. Tidak lebih dari itu. Bagaimana saya mendampingi teman saya ini? Antum jangan mendampingi, antum jauhi karena antum belum ada ilmunya. Kalau mendampingi nanti kena syubhatnya. Suruh orang itu berdiskusi, berdialog dengan Ustaz, bukan dengan antum, ya, karena orang ahli logika itu hanya logika. Padahal yang tidak masuk logika itu adalah apa? Dia tidak mengakui Tuhan, itu tidak masuk logika, tidak masuk akal. Ya. Coba dia bayangkan, dia pikirkan, ya, dengan akal dia, mungkinkah matahari matanya berputar, bumi berputar. Baik, menurut teori yang saya pelajari, dan saya juga belum tahu kalau matahari berputar itu ada. Yang begini demikianlah, benda-benda langit berputar dan dengan teratur, mungkin tidak kalau tanpa ada yang mengatur. Kemudian katakan, ya itu sudah hukum alam. Oke, kalau itu hukum alam. Sekarang kalau saya katakan, ada motor, ya, jalan di sirkuit tanpa tanpa yang menunggangi, dan juga bukan dengan remote control, mungkin tidak mungkin. Mana yang lebih rumit, alam semesta atau motor itu? Kok itu mungkin, ini tidak mungkin? Akalnya di mana? Di sini atau di dengkul? Ya. Kemudian lagi, ya, akan tidak rasional. Oke. Kenapa? Karena Allah tidak terlihat, katanya. Oke lah. Kamu punya akal? Punya, kata dia. Mana akalnya? Di sini itu otak, ayam juga punya. Tapi tidak punya akal. Nah, ya. Tidak terlihat, tapi saya yakin ada. Demikian juga Allah. Ya, ada. Dengan apa? Dengan kamu ada, itu ada ya Allah. Nah, kalau kamu tidak yakin Allah ada, berarti kamu tidak punya akal. Jadi sebenarnya apa namanya, orang yang menuhankan akalnya itu adalah orang yang miskin, orang yang apa, yang tertipu. Kenapa? Sepandai-pandainya orang memakai akalnya, dia masih tetap tidak bisa memahami dirinya sendiri. Tidak bisa. Suruh dia menghitung jumlah rambutnya. Ada yang sanggup? Rambut di kepala saja lah, jangan semua bulu yang ada di badan. Dengan pasti, begitu. Jangan kira-kira. Kalau kira-kira juga saya bisa. Saya tahu jumlah rambut saya. Gak percaya? Rumah rambut saya sekitar 1201. Gak percaya? Coba hitungkan. Berarti itu main akal ya. Padahal saya juga tidak tahu pasti. Memang itu masuk kepada Neo Mu'tazilah. Apa Neo Mu'tazilah? Mu'tazilah gaya baru. Ya. Di mana mendewakan akal. Sehingga apa? Buat mereka kebaikan itu adalah timbangannya akal. Kalau tidak masuk akal berarti tidak baik. Lah iya, kalau akalnya sehat, kok akalnya rusak? Ya. Makanya orang-orang yang rasional itu menganggap kejahatan itu hanya kepada pembunuhan. Bahkan pembunuhan itu ya, kalau lihat di apa namanya, di negara-negara barat itu ya, orang jahat itu kalau membunuh, mencuri pun tidak jahat. Kalau apa? Kalau sepertinya memang untuk dibagikan lagi atau mencurinya kepada orang jahat. Padahal Islam mencuri mau ke orang baik, orang jahat tetap sebuah kejahatan. Ya. Berzina sudah bukan kejahatan, bahkan itu merupakan apa? Merupakan sebuah kebutuhan buat mereka. Bahkan ketika apa? Ketika ada seorang istri tertangkap basah sedang berzina dengan apa? Dengan laki-laki lain. Apa jawab istrinya dengan santai? It's not love, it's just sex, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu kerjaan orang-orang yang mendewakan akalnya. Ya. Dan akal manusia itu sangat terbatas. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, apa yang harus antum lakukan? Jauhi dan sarankan dia untuk datang majlis ilmu. Ya. Karena kalau tidak jauhi, antum belum punya tamengnya. Dikhawatirkan nanti terkena syubhatnya. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Taib ikhwati fillah, ada lagi tidak? Kalau ada satu lagi, kalau tidak kita cukupkan. Ya, qabul. Kalau sudah sepertinya memang seperti tadi sudah mendewakan akal dan bahwasanya Al-Quran jika tidak masuk akal harus ditolak, berarti sudah bukan saudara seiman lagi. Mana ada saudara mana ada orang beriman menolak Al-Quran karena tidak masuk akal? atau menolak hadis sahih karena tidak masuk akal. Banyak seperti itu. Kita kecuali kalau karena syubhat. Ya. Namun kita tidak bisa memastikan. Secara umum bahwa orang yang menolak Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan apa? Karena tidak masuk akal itu sudah keluar dari Islam. Tapi kalau untuk ta'yin, untuk mengatakan si A itu menolak apakah keluar dari Islam, kita belum bisa. Kenapa? Harus ada namanya iqamatul hujjah. Mungkin dia terkena syubhat, mungkin dia sedang ngalindur, ya, kita tidak tahu. Ya. Wallahualam. Saya merasa ilmu saya kurang, bermanfaat meskipun saya sudah berusaha untuk mengamalkannya. Apakah ini menunjukkan adanya kesalahan dalam akidah saya? Bagaimana caranya agar akidah saya semakin kokoh dan sahih serta ilmu saya semakin bermanfaat? Mohon nasihat. Saya kurang tahu ilmu apa di sini yang kurang bermanfaat. Apakah ilmu agama ataukah ilmu di perkuliahan? Ya. Ala kuliah. Ilmu itu akan bermanfaat kalau kita amalkan. Ya. Dengan ikhlas. Terutama ilmu agama tentunya. Kemudian kita ajarkan. Tapi kalau ilmu hanya sekedar pelajari tanpa kita amalkan, ya tentu tidak bermanfaat. Dan merasa ilmu kurang bermanfaat itu salah satu ciri atau tanda bahwa ilmunya kurang berkah. Mungkin kurang apa? Mungkin kurang menghormati guru. Mungkin kurang ikhlas dalam belajarnya. Atau juga kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak faktornya. Yang jelas salah satu caranya adalah ketika merasa ilmu tidak bermanfaat langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memohon perlindungan. Ya, dari apa? Karena boleh jadi itu adalah waswas dari setan. Ya, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Contohnya seperti itu. Atau a'udzubillahi minasyaitan juga silakan. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu waswas dari setan. Apalagi ilmu agama dasa tidak bermanfaat, itu pasti waswas dari setan. Ya, sebagaimana orang yang mengatakan, "Wah, buat apa saya sholat sedangkan saya masih banyak dosa?" Itu waswas dari setan. Ya, banyaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena itu yang akan membantu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ilmu kita bermanfaat dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita dan dosa guru-guru kita serta umat Islam secara keseluruhan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'alimna wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.